ora siyo. Lek wis cedak mesti isu. Alat make up canggih-canggih, bareng kebiar tak boleh milih. Koporat, colong maling, awak gembrot, bisa langsing, distageni, sampe singset, ra ati-ati, bisa-bisa pangling. Krupyuk, krupyuk sengok, macem isi. Krupyuk, krupyuk sengok, lagi jeng, lagi jeng. Kusik-kusik-kusik-kusik. Satu ini aku feeling ada sesuatu yang tersembunyi. Aku yakin si Bu Pangling mesti cantik lebar di duci. Krupyuk-krupyuk sengok. Wah, ini teman-teman. Krupyuk-krupyuk sengok. Masih, ayo. Krupyuk.